Mitra bisnis meski telah mengungkapkan potensi kendala yang bakal terjadi, namun Kwi Kian Gi tetap menilai positif jika proses penjajakan kerjasama produksi peralatan pertahanan berupa peluru kendali antara Indonesia dengan Tiongkok, seperti yang telah diulas oleh Menteri Pertahanan di media cetak nasional, bisa terrealisasi. Untuk melanjutkan bahasan atas kajian prospek kerjasama ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwik, beberapa waktu lalu Bapak pernah mengulas Indonesia memiliki modal untuk mengembangkan industri pertahanan dengan bermodalkan industri strategis yang telah dirintis oleh B.J. Habibie. Nah, apa benar mesin-mesin dari industri strategis itu memang canggih? Betul, mesin-mesinnya luar biasa canggih. Bagus sekali mesin-mesinnya. Komplit itu, lengkap sekali. Misalnya, industri penerbangan Dirgantara ya. Mereka secara lisan sudah mengatakan, itu Pak Habibie mesin yang dia beli luar biasa canggihnya. Itu bisa dipakai bukan hanya untuk pesawat udara, kalau tepat. Itu untuk macam-macam. Yang konvensional itu yang mereka kembangkan, itu dalam masa damai itu memproduksi barang yang sangat berguna. Seperti pembangkit listrik, diesel generator untuk rumah tangga. Diesel generator itu untuk melistriki rumah kalau malam. Kalau siang bisa dipakai untuk alat pertanian. Jadi multipurpose gitu. Oleh karena industri strategis dalam masa damai bisa memproduksi barang-barang komersial yang mendatangkan keuntungan. Iya kan? Dalam masa perang, wah itu baru intensif. Bahkan waktu perang dunia, semua perusahaan swasta disuruh bikin pesawat tempur. Waktu perang, Hitler semua kan memaksa. Paksa, harus dipaksa oleh pemerintah. Lantas apa ada kemungkinan Tiongkok kembali menjajaki kerjasama terkait dengan modal yang telah ada itu, Pak Kwik? Mungkin, mungkin sekali. Daripada nganggur, lebih baik dipakai kan? Mesin itu kan ya, nganggur sekarang ini, tidak optimal penggunanya. Mungkin itu yang dituju. Lalu apa pendapat Bapak atas persyaratan yang diajukan Menteri Pertahanan bahwa kita mau kerjasama jika levelnya bisa menyamai Airbus Military Industry di Eropa? Saya sendiri tidak tahu dah. Ini betul-betul baru saja, sekarang ini baru mendengar urusan rudal. Itu kalau kita lalu mencoba mengikuti alur pikir orang lain kan yang kita tidak tahu sama sekali kan susah. Tidak tahu cenderungannya yang sebenarnya kan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.